Bila hujan turun ke bumi, rasa sangat pilu di hati. Pada saat sunyi begini, ku teringat padamu. Waktu itu di bulan April, pertama ku kenal dirimu, saling mengisahkan derita, saling mengalami pilu. Hujan turun, tiada berhenti, membasahi rumput hijau yang gemilang. Engkau pisahkan derita hatimu, tetesan hujan membasahi dirimu. Oh sayang, hatiku pun menderita pula. Kita berdua senasib dan serupa penderitaan, ku rasakan apa yang kau rasa, tiada berbeda. Di saat itu hujan mulai reda, cuaca saplanya di pipimu. Tururururu.